mana menuju barat. Hidup Laksmana menuju barat. Allah sayang harus menyongsong, harus menyongsong dari haluan. Harus menyongsong dari haluan. Pakailah dunia untuk akhirat. Pakailah dunia untuk akhirat. Allah sayang harta yang banyak, harta yang banyak bekal rebutan. Harta yang banyak.